Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala الصحابي الجليل رضي الله عنه كعب بن مالك رضي الله عنه فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فقصوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ. Ya, ketika datang orang memberikan, ya aku dengar suaranya memberikan kabar gembira kepadaku, aku pun melepas dua pakaianku dan aku pakaikan kepada keduanya, kepada dia, karena berita gembira yang dia sampaikan. Wallahi demi Allah, aku tidak memiliki selain dua baju tersebut ketika itu. Tadi malam sudah kita sebutkan di sini, ya, disyaratkan untuk memberikan hadiah, ya, kepada orang memberikan kabar gembira kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, tentu sesuai dengan keadaan. Wasta'artu thawbaini falabastuhuma, dan aku minjam dua pakaian yang lain untuk aku pakai. Wantalaktu atannamu yani aksudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun kemudian berangkat menuju Rasulullah. Yatalaqani annas faujan faujan yuhanninunani bitawbah wa yakuluna li litahnika taubatullahi alaik. Ya, ketika beliau menuju Rasulullah ini, mereka pun, beliau pun disambut oleh orang-orang yang banyak berkumpul, bergombol, berkelompok-kelompok. Mereka semua memberikan ucapan selamat kepadaku dengan taubat. Di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah disyaratkan yang memberikan tahniah, ya, ucapan selamat kepada seorang mendapatkan nikmat, ya, nikmat ad-din ataupun dunia. Hatta dakhaltu al-masjid, hingga aku masuk masjid. Fa idza Rasulullah sallam jalisun haulahu an-nas, ketika itu beliau duduk dan sekitarnya ada orang-orang ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqama Talhah ibn Ubaidillah yuharbilu hatta safahani wa hannani. Maka berdirilah Talhah ibn Ubaidillah, berjalan menujuku, menyelami aku, mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi demi Allah, ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh, tidak ada seorang pun dari muhajirin selain beliau yang berdiri menyambut kedatangan beliau. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah, Ka'ab tidak pernah melupakan ini dari Talhah bin Ubaidillah yang sengaja berdiri menyambut beliau radhiyallahu anhu. Di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh kita berdiri menyambut kedatangan seseorang. Ya, demikian juga yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang Fatimah radhiyallahu anha dalam Syama'il Muhammadiyah, menceritakan bagaimana keadaan Nabi kita dan juga Fatimah, di antara kemiripan Fatimah radhiyallahu anha dengan ayahnya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ini. Fatimah mesti ketika Rasulullah datang, beliau berdiri menyambut Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW ketika datang Fatimah, ya ke tempat beliau berdiri menyambut kedatangan Fatimah radhiyallahu anha. Kala kata beliau, falamma salamtu ala Rasulillah SAW, ketika salam kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam, kalau wa yabruq wajhuhu minas surur, terlihat wajah beliau bercahaya, bersinar karena gembira. Ya, gembira dengan datangnya turunnya ayat yang menerangkan taubat mereka bertiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abshir bi khairin. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaik mudh waladatka ummuk." Bergembiralah engkau dengan hari yang terbaik yang kamu lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Jadi datangnya taubah min Allah Subhanahu wa taala. Takulu katakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ini datang dari Allah, dari engkau ya Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala la, itu bukan dariku. Bal min indillah ya azza wa jal, bahkan dari Allah azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallam idza surra istana rajuhu. Rasulullah itu kalau gembira bersinar wajahnya, bercahaya. Hatta ka'anna wajahu kit'atu qamarin, sehingga seakan-akan wajah beliau itu adalah potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalik minhu, dan kami tahu iya perubahan raut wajah Rasulullah seperti ini. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika duduk di hadapan beliau, qultu ya Rasulullah, inna min taubati ana khali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, di antara bentuk wujud taubatku, aku hendak melepas hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'd malik fa huwa khairun lak. Ya, tahan sebagian hartamu, tetap engkau miliki, itu lebih baik bagimu. Fakultu, katakan, ini amsiku sahmi ladhi bi khaybar. Ya, aku menahan tetap memiliki bagianku yang ada di Khaybar. Di sini wa billahi rahiman rahimakumullah. Di dalam syarah-syarah hadis kita akan dapatkan, kata para ulama kita, disyaratkan ya seorang yang bertaubat untuk ya tasaddaq. Seorang yang bertaubat ya dari perbuatan yang pernah dia lakukan untuk bersedekah seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Bersedekah. Yang berikutnya, ini yang menjelaskan hadis yang sudah kita baca tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya sedekah seorang yang sehat itu berbeda dengan seorang yang ya fi maradil makhuf, dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Kalau seorang yang sedang sehat, boleh dia bersedekah dengan berapapun dari hartanya. Apakah sepertiganya atau setengahnya, bahkan dia boleh mensedekahkan dengan seluruh hartanya dengan syarat, tentunya dengan syarat dia bisa ya percaya diri dan keluarganya akan mampu untuk ya menjaga diri, ya yastagni anin nas, ya tidak merasa butuh kepada orang lain. Setelah itu, di sini ketika beliau radhiyallahu anhu hendak bersedekah, mengeluarkan melepas seluruh hartanya, Rasulullah hanya menyatakan, amsik 'alaika ba'dha malik, ya tahan untukmu sebagian hartamu. Ya, tidak sebutkan berapa persennya, apa sepertiga ya sekian persen, ya berapa banyak. Yang jelas jangan disedekahkan semua, sebagian tetap engkau miliki, itu lebih baik bagimu. Maka Ka'ab pun menahan bagian beliau yang beliau dapat ketika di Khaybar. Ya, seorang yang sedang sehat tidak ada batasan untuk bersedekah, ya berapapun dengan harta yang dia miliki. Waqultu ya Rasulullah, wa katakan ya Rasulullah, inna Allah ta'ala inna man jani bisidqi. Allah itu menyelamatkan aku dengan kejujuran. Ya Allah menyelamatkan aku dengan sebab jujurnya beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencari-cari alasan sebagaimana orang-orang munafikin yang datang. Wa inna min taubati an la uhaditha illa sidqan ma baqitu. Dan di antara wujud taubatku, aku tidak akan pernah berbicara kecuali dengan ucapan yang jujur. Ma baqitu, selama aku hidup, aku senantiasa akan berusaha jujur, tidak akan dusta. Kata bi radhiyallahu anhu, fa wallahi demi Allah, ma alimtu ahadan minal muslimin ablahullah, ablah yani a'tahullah. Ablah di sini mana a'ta. Demi Allah, aku tidak tahu ada seorang dari muslimin yang Allah berikan fi sirkil hadis, iya Allah berikan nikmat dalam kejujuran ketika bicara. Mundu zakartu dalika Rasulullah sallam, sejak aku sebutkan itu kepada Rasulullah sallam, ahsana mimma ablani Allahu ta'ala, yang lebih baik dari pemberian yang Allah berikan kepadaku. Terus terjaga senantiasa berkata jujur. Wallahi demi Allah, ma ta'ammadtu kidbatan mundu qultu dalika li Rasulillah sallam. Demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah menyengaja berdusta sejak aku ucapkan kepada Rasulullah sallam. Ila yaumi hadza, sampai hariku ini, ketika beliau sampaikannya kepada putranya, tidak pernah berdusta, menyengaja berdusta. Wa inni, dan aku berharap, wa inil arju, aku dan aku berharap, an yahfazani Allahu ta'ala fi ma baqi, Allah menjaga aku di sisa waktu yang ada untuk senantiasa jujur, ia terjaga dari dusta. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan di antara faedah di sini adalah apa? As-sidqu manjah. As-sidqu manjah. Kejujuran adalah iya jalan keselamatan. Iya, walaupun berbagai macam ujian beliau hadapi, beliau rasakan dengan sebab jujur di hadapan Rasulullah SAW, terus terang, tidak ada uzur ketika tidak perang Tabuk. Iya, berbagai macam ujian beliau alami, tapi al-aqba lis-sadiqin, akhir yang baik diraih oleh orang-orang yang jujur. Iya, Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. Beliau radhiyallahu anhu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dibaca oleh kaum muslimin ila min qiyamah ayat tentang beliau radhiyallahu anhu. Ya sidqu ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, jalan keselamatan. Iya, makanya Rasulullah menyatakan alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk senantiasa jujur. Iya, fa inna sidqa yahdi ila bir, karena kejujuran itu akan membimbing seorang untuk senantiasa berbuat bir, kebajikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan al-bir itu akan membimbing, menggiring kepada sorga. Wallahu a'lam bishawab. Nanti aja kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.